بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas takdir dan taufiknya sehingga pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah dan di subuh hari ini adalah subuh yang ke-11 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 2021 Miladiah. Dan kita akan membacakan Al-Majlisul Ashir, majlis yang ke-10 dari majalis Syahr Ramadan Al-Mubarak oleh Al-Syeikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat serta memberi salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan wa ba'd. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan tentang bahayanya khutuwati syaitan, sehingga di majlis ini beliau akan membawakan dan menerangkan tentang at-tahdzir min khutuwati syaitan, berhati-hati dari langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Allah memanggil mereka secara khusus dan melarang mereka dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena langkah-langkah syaitan itu pasti berujung pada neraka. Naam. Surah An-Nur ayat 21. Yunadi ibadahul mu'minina wa ya'mu fa ya'muruhum wa yanhahum. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman. Kemudian Allah memerintah mereka dan juga melarang mereka. Ya'muruhum bima yudkhiluhumul jannah. Allah memerintahkan kepada mereka perkara-perkara yang memasukkan mereka dalam surga. Wa yanhahum amma yudkhiluhumun nar. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari perkara-perkara yang menyebabkan masuk neraka. Wa kullu ma amara Allah taala bihi fa innahu sababun lidukhulil jannah. Dan setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka itu adalah sebab untuk masuk surga. Wa kullu ma naha anhu fa innahu sababun lidukhulin nar. Dan semua perkara yang Allah larang darinya, itu adalah sebab masuk neraka. Fallahu yada'uhum ma'a annahu ghaniyyun 'an 'ibadihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, memanggil orang-orang yang beriman, padahal Allah tidak butuh dari mereka. Allah tidak butuh dari hamba-hambanya, karena Allah adalah Maha Kaya. La yada'uhum limaslahatihi wala lihajatihi. Allah memanggil mereka bukan untuk kemaslahatan Allah, bukan pula karena Allah butuh kepada mereka. Bal huwal ghani subhanahu, bahkan Allah itu adalah al-ghani. Allah adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada siapapun. Walau kafaru kulluhum ma naqasa dhalika min mulkihi syai'a. Seandainya semua manusia kafir, tidaklah berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekufuran mereka. Walau amanu kulluhum ma zada dhalika fi mulkihi syai'a. Sebaliknya, seandainya manusia semuanya beriman, keimanan mereka tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Famulkuhu tammun min dunihim. Maka kekuasaan Allah itu sempurna. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sempurna tanpa mereka. Walakin humul ladzina yahtajuna ila al-iman wa yahtajuna ila al-amali shalih. Akan tetapi mereka lah, hamba-hamba inilah yang butuh kepada iman, yang butuh kepada amal saleh. Wa humul ladzina yatadarraruna bil kufri wasyirki wal ma'asi. Dan hamba itulah yang termudaratkan, terbahayakan dengan kekufuran, kesyirikan dan maksiat-maksiat. Fa huwa yad'uhum limaslahatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, memanggil hamba-hambanya untuk kemaslahatan mereka. Wa ya'muruhum limaslahatihim hum wa yanhahum amma yadurruhum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah-perintahnya kepada mereka untuk kemaslahatan mereka. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari perkara-perkara yang memudaratkan mereka. Wa hadza min rahmatihi Subhanahu wa taala, dan ini adalah termasuk bukti tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah tidak butuh kepada mereka, tapi Allah tetap menyeru dan memanggil mereka sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'zamul fadl, dan ini adalah keutamaan yang paling besar. Annallaha yad'uka wa huwa ghaniyun 'anka. Itu Allah memanggil kamu dalam keadaan Allah tidak butuh kepadamu. Ya, beda kalau kita memanggil seseorang, ya, kita memanggil seseorang karena kita butuh kepada dia. Butuh untuk kita minta bantuannya, ya kan? Dan lain sebagainya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil hamba-hambanya bukan karena Allah butuh. Nah, tapi karena itu adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wa anta tu'ridu anhu. Dan kamu sendiri ketika dipanggil oleh Allah, kalian berpaling. Atau kamu berpaling darinya. Wa anta muhtajun ilaih. Padahal kamu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabta'idu anillahi wa anta la tastagni anhu tarfata ain. Kamu menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kamu tidak mungkin tidak butuh kepada Allah walaupun sekejap. Hada minal ajaib. Ini termasuk perkara yang mengherankan, kata beliau. Ya. Ini adalah perkara yang mengherankan. Kamu butuh kepada Allah tapi kamu berpaling darinya. Kamu menjauh darinya. Wa min daya'ir ra'i wa fasadit tafkiri wa kharabil uqul. Dan ini termasuk hilangnya pemikiran, rusaknya pemikiran dan rusaknya akal. Artinya, kalau kita ini hamba yang mengetahui bahwa kita butuh kepada Allah, kemudian kita menjauhkan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini berarti akal kita lemah. Menunjukkan kelemahan akal. Nah. Walau annal uqula salimatun wa sahihatun la adrakatil hikmata fi awamirillahi wa nawahih. Seandainya akal itu sehat, ya, tidak terkotori oleh apapun, niscaya dia bisa memahami hikmah di dalam perintah-perintah Allah dan larang-larang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha raji'atun li maslahatiha. Dan niscaya akal akan tahu bahwa kemaslahatan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu kembali kepada dirinya. Yani kembali kepada diri hamba. Fa in imtasaluha hasalu 'alal maslahatil 'ajilah wal ajilah. Kalau mereka ya mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka mereka akan mendapatkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Wa in dayya'uha hasalu 'alal madarratil 'ajilah wal ajilah. Dan apabila mereka menyia-nyiakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan kemudaratan di dunia dan di akhirat. Fahum innama yuhlikuna anfusahum. Maka hamba itulah yang membinasakan diri mereka sendiri. Wa yudayyi'una anfusahum. Dan menyia-nyiakan dirinya. Idza hum a'radu an ta'atillah azza wajalla, apabila mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yanfa'una anfusahum idza 'amilu bi ta'atillah. Dan mereka ya hanyalah mereka bisa memberikan manfaat kepada diri mereka apabila mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah. Fadwararu wa naf'u a'idun ilayhim. Maka kemudaratan dan manfaat itu kembali kepada diri mereka. Fa'inal uqul. Maka akal manusia itu di mana? Wa'inat tafkir. Dan pemikiran mereka di mana? Lakin kad tudmasu hadhil uqul fala yantafi'u biha ashabuha. Akan tetapi kadang-kadang akal manusia itu terhapus. Ya. Sehingga pemiliknya tidak bisa mendapatkan manfaat sedikit pun. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubusiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Dalam surah Al-A'raf. Ayat 179. Mereka memiliki qulub hati. Tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun, dan mereka memiliki penglihatan-penglihatan. La yubisiruna biha, namun tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki pendengaran-pendengaran. Tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni la yafqahuna fiqhan yanfa'uhum, yakni mereka tidak memahami dengan pemahaman yang memberikan manfaat. Wala yanzuruna nazran yanfa'uhum, dan mereka tidak memandang dengan pandangan yang memberikan manfaat. Wala yasma'una sam'an yanfa'uhum, dan mereka tidak mendengar dengan pendengaran yang memberikan manfaat. Wa in kanu yasma'una wa yanzuruna mithla al-baha'im, sekalipun mereka mendengar dan melihat seperti binatang. Nah, seperti binatang. Tanzuru walakin la tadri. Melihat tapi tidak paham. Apa yang dia lihat? Faqad tadhhabu ila ma fihi halakuha. Kadang-kadang manusia yang seperti binatang tadi, dia pergi ke tempat yang justru membinasakan dia. Liannaha la tadri. Kenapa? Karena dia tidak paham. Dia tidak paham. Wa kadzalikal insanu alladzi lam yantafi' bi aqlihi wa sam'ihi wa basarihi. Hadza adallu minal bahaim. Maka demikian pula manusia yang tidak bisa mendapatkan manfaat dengan akalnya, dengan pendengarannya dan penglihatannya. Orang yang seperti ini lebih sesat dari binatang. Nah, lebih sesat dari binatang. Kenapa demikian? Li'annal baha'ima lam tukallaf. Karena binatang itu tidak dibebani syariat. Bukan mukallaf mereka. Jadi kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, tidak bisa mendapatkan manfaat dari penglihatan, pendengaran dan akalnya, tidak akan dihisab. Ini binatang. Nah, walaysa 'alaiha hisabun, dan binatang itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu mukallafun wa 'alaihi hisabun. Adapun manusia, manusia itu mukallaf, dibebani syariat. Kemudian mereka akan dihisab. Wa yantadhiruhu thawabun aw iqabun, sehingga setelah dihisab mereka tinggal menunggu apakah mendapatkan, ya, balasan, ganjaran, pahala ataukah diikop, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang tidak bisa mendapatkan manfaat melalui kalbunya, melalui pendengaran dan penglihatannya, Allah nyatakan ulaika kal an'am bal hum adhall, mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat. Tidak menjalankan perintah, tidak menghindari dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih sesat dari binatang. Binatang tidak menutup aurat karena tidak punya akal. Tidak dibebani untuk menutup aurat. Kalau manusia tidak menutup auratnya, kira-kira akalnya di mana? Karena itu Allah nyatakan mereka itu lebih sesat dari binatang. Nah, binatang bebas pergolannya karena memang tidak punya akal. Tapi kalau manusia mau bebas, akalnya di mana? Ini. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Wa kama anna Allah yad'u ilal jannah, fasyaitanu wa awliya'uhu yad'una ilan nar. Maka sebagaimana Allah mengajak ke syurga, maka syaitan dan wali-wali syaitan mereka mengajak ke neraka. Qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-6 Allah terangkan tentang syaitan, innama yad'u hisbah. Hanyalah syaitan itu mengajak hizibnya, kelompoknya, golongannya, pengikut-pengikutnya, agar mereka menjadi ashabis sa'ir, menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, karena itu syaitan tidak pernah tidur siang. Ya. Juga di malam hari tidak tidur. Untuk membujuk dan menggoda manusia. Agar mereka menjadi pengikut syaitan. Dan agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Fafarraqa baina da'watillah wa da'wati syaitan wa awanih. Maka ada perbedaan antara seruan Allah Subhanahu wa taala dengan seruan syaitan dan pengikut-pengikut syaitan. Wa kaunuhum yad'una ilan nar laisa ma'nahu annahum yaquluna lin-nasi ta'alu ilan nar. Dan keadaan syaitan mengajak manusia ke neraka bukan maknanya bahwa syaitan itu langsung mengatakan ayo mari ke neraka. Tidak seperti itu langsung. Mari kalian menuju neraka. Law qalu hadza ma ja'ahum ahad. Kalau mereka syaitan dan pengikut-pengikutnya berkata demikian, maka tidak ada orang yang mau ikut. Ya. Tidak ada orang yang mau ikut. Kalau langsung mengatakan, mari kalian menuju neraka. Tidak ada orang mau masuk neraka. Walakin yada'una an-nasa ila syahawat wa mustalazzat al-muharramah. Akan tetapi mereka, syaitan-syaitan dan pengikut-pengikutnya, mengajak manusia kepada syahwat-syahwat dan kelezatan-kelezatan yang haram. Ini caranya. Ya. Jadi bukan mengatakan, ayo mari kalian semua ke neraka. Tidak ada yang mau ikut kalau seperti itu seruannya. Tapi mereka mengajak manusia kepada syahwat-syahwat. Mengikuti syahwatnya. Dan mengikuti kelezatan-kelezatan yang haram. Wa yuzayyinuna lahumul qadiha bi surati syai'il hasan. Dan syaitan menggambarkan kepada manusia sesuatu yang jelek tapi modelnya bagus, indah, elok. Wa yugarriruna bihim wa yakda'unahum, sehingga syaitan menipu mereka. Ya, dengan itu. Wa yuzayyifuna lahum, dan memalsukan kejelekan itu pada mereka. Nah. Jadi kalau ada orang yang menghiasi ya perkara-perkara yang jelek, maksiat dipoles sehingga seolah-olah itu adalah kebaikan, itu adalah amal soleh, itu syaitan. Ya, demikian caranya membujuk dan menggoda manusia. Wa yanharuna lahum mimadhharin nasihina wal musfikina wal ahbab. Dan syaitan menampakkan diri pada mereka seolah-olah mereka penasehat. Nasihati, ayo ya, mari melakukan ini dan itu. Dan seolah-olah mereka itu musyfikin, orang-orang yang memiliki kasih sayang kepada manusia. Wal ahbab, dan orang-orang yang sayang kepada manusia. Ajakan dan bujuk rayunya itu demikian indah, bagus. Menampakkan diri sebagai penasehat. Ya. Wahum fil haqiqati a'da'uhumul alidda. Padahal mereka, syaitan-syaitan tadi adalah musuh mereka yang paling besar. Fa'anta baina da'watain. Sehingga kamu dalam menjalani kehidupan dunia itu berada dalam dua pilihan. Memilih dua ajakan. Baina da'watillah subhanahu wa ta'ala ila jannah. Wa baina da'wati syaitan wa hisbihi ila nar. Kamu berada antara seruan Allah, dakwah Allah, ajakan Allah kepada surga dengan dakwah syaitan dan kelompoknya kepada neraka. Fanzur man tujib. Maka lihat siapa yang kamu penuhi panggilannya. Siapa yang kamu penuhi ajakannya, seruannya. Wa hadza syai'un wadhih. Ini adalah sesuatu yang jelas. In kunta 'ala tha'ati wal istiqamati wa mahabbatil khairi muhafizan 'ala al fara'id mujtahidan fi ma tayassara min al nawafil fa anta qad ajabta da'wat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu melakukan ketaatan, istiqamah, mencintai kebaikan, menjaga amalan-amalan yang fardu, bersungguh-sungguh melakukan amalan yang sunnah. Apa yang gampang kamu lakukan dari sunnah, kamu lakukan. Maka kamu telah mengijabahi, kamu telah na'am mengikuti seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta 'alal 'aks, namun apabila sebaliknya kamu tidak mau taat, tidak mau istiqamah, tidak mencintai kebaikan, tidak menjaga kewajiban-kewajiban, tidak mau melakukan perkara-perkara yang sunnah. Na'am, musahiban lil ma'asi wa sayyi'at, justru berteman dengan kemaksiatan-kemaksiatan, kejelekan-kejelekan. Mudayyan lil wajibat, murtakiban lil muharramat, menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban dan senantiasa melakukan perkara-perkara yang haram. La tubali fa anta qad ajabta da'wata syaitan. Sehingga kamu tidak peduli dengan seruan Allah, maka kamu telah mengikuti seruan syaitan. wa anta min hizbi syaitan, dan kamu termasuk kelompok syaitan. Wal iyadz billah. Fa alayka an tatuba ila Allah azza wajal, maka wajib bagi kamu bertobat kepada Allah azza wajal. Wa an tukhallisa nafsaka minasy syaitan ma dumta fi zamanil imkan, dan wajib bagimu agar membebaskan dirimu sendiri dari syaitan selama masih diberikan waktu. Selama masih memungkinkan. Hadza huwal wajibu ala kulli muslim. Ini yang wajib atas setiap muslim. Ayyufakkira li nafsihi wa yatabassar, yaitu dia harus berpikir untuk dirinya, untuk menyelamatkan dirinya, dan harus memiliki basirah, memiliki pandangan, pandangan yang memberikan manfaat. Nah. Wallahu waliyut taufik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa naktafi bi hadzal qada'. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.